Satu lagu berikut ini saya tunjukkan untuk Bapak Ibu yang saya hormati, keluarga besar dari UNV. Mudah-mudahan bisa suka dengan lagu saya. Arare semuanya memegang tangan kanan dan ke kiri. Kita nyanyi dan goyang sama-sama dengan aku yuk. Thank you. kedua tadi sudah saya hadirkan dengan Dosa Kau Anggap Madu. Iya.